Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian pada kitab Aqidah Al-Fiqhul Muyassar. Al-Fiqhul Muyassar. Di tengah berita-berita yang sampai kepada kita, musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Karangasem dan sekitarnya terkait dengan status Gunung Agung, barakallahu fikum, yang seharusnya itu semua adalah peringatan bagi kita semua, peringatan bagi kita semua, sehingga kejadian tersebut menjadikan kita untuk bertambah amal kita, bertambah ilmu kita, dan bertambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Dijelaskan para ulama bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah fasilitas untuk beribadah, fasilitas untuk beribadah. Nah, sehingga oleh karena itu, kalau seandainya fasilitas ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang telah ditetapkan dan diinginkan oleh Allah Azza wa Jal, maka secara otomatis akan merusak fasilitas tersebut, sehingga timbul bencana-bencana. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah naam terhadap sebuah kaum sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kita sampai pada pembahasan yang ketiga tentang jenis-jenis siam. Ada siam Ramadan, saumul kafarat, kemudian yang ketiga saumun nadzar. Nah, yaitu saum yang wajib. Adapun saum itu terbagi menjadi dua, saum tatawwu dan saum wajib. Saum yang sifatnya wajib dan saum yang sifatnya mustahab, tatawwu. Adapun saum wajib, nah, terbagi menjadi tiga. Yang pertama saum Ramadan, kemudian saumul kafarat, kemudian yang ketiga saumun nadzar. Tiga-tiganya wajib. Adapun pembahasan kita pada kitab ini, nah, barakallahu fikum, atau pada bab ini hanya khusus pada saum Ramadan saja, saum Ramadan saja. Adapun saum tatawu insyaallah akan dijelaskan, barakallahu fikum, pada saum Ramadan dan saum tatawu. Adapun jenis-jenis saum yang lainnya akan dijelaskan pada tempatnya, seperti saum kafarah ataupun saum an-nadzar. Naam. Berikutnya adalah pembahasan yang keempat. Fadlu siyami Ramadan wal hikmah min masyru'iyati saumihi. Keutamaan siam syahr Ramadan dan hikmah dari disyariatkannya saum ini. Yang pertama adalah fadluhu, keutamaan dari saum Ramadan. Apa keutamaan saum Ramadan? Banyak sekali. Sehingga bulan Ramadan ini disebut dengan bulan barakallahu fikum, bulan ghufran, di dalamnya banyak sekali ampunan-ampunan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan naam ahlun nar pada bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu-pintu an-nar dan membelenggu para syaitan. Barakallahu fikum, sangat banyak sekali. Di antara keutamaan yang disebutkan di dalam kitab ini yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi, wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar, naam, yang terjadi pada bulan Ramadan. Ini salah satu keutamaan dari bulan Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, yang pada malam itulah malam Lailatul Qadar yang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ampunan kepada hamba-hambanya. Yang mana malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan ihtisab, berharap, ihtisab itu berharap pahala. Nah, ini juga dalil, termasuk dalil bahwa kita dianjurkan di dalam beribadah kepada Allah untuk mengharapkan pahala, raja ats-tsawab, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengharapkan balasan. Nah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya. Nah, tidak seperti yang dikatakan oleh orang sebagian ghulatus sufiyah, orang-orang ekstrim dari kalangan sufiyah, yang mana mereka mengatakan barang siapa yang beribadah kepada Allah karena takut dari neraka atau berharap supaya masuk surga, maka dia telah melakukan kesyirikan. Nah, dia beribadah kepada Allah barakallahu fikum bukan didasari dengan ikhlas, kata mereka, tapi mengharapkan imbalan. Nah, sehingga oleh karena itu bagi mereka keikhlasan, seseorang yang mengharapkan pahala ketika beribadah, mereka itu tidak mukhlis, tidak ikhlas. La, tidak seperti ini. Nabi SAW banyak di dalam hadis, begitu pula di dalam ayat-ayat, Allah memberikan motivasi dengan berupa balasan akhirat, balasan surga terhadap ibadah-ibadah, perintah-perintah ibadah yang Allah wajibkan, yang Allah perintahkan. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan shaliha. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah, perjumpaan di surga dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal soleh. Begitu pula di dalam hadis ini. Begitu pula di dalam hadis ini. Bahkan dinisbatkan kepada Rabi'ah Ar-Ra'i. Rabi'ah Ar-Ra'i, salah satu guru dari Al-Imam Malik rahimahullah. Guru dari Al-Imam Malik rahimahullah, Rabi'ah, salah seorang tabi'i. Naam. Ucapan ini dinisbahkan kepada beliau, dan kita tidak ragu sedikit pun bahwa ucapan ini tidak benar. Ucapan penisbatan kepada beliau adalah penisbatan yang dusta. Barakallahu fikum. Penisbatan yang dusta. Karena beliau adalah termasuk dari ulama ahli sunnah wal jamaah yang terkenal dengan keilmuannya, keistiqomahannya, dan akidah yang lurus. Naam, barakallahu fikum. Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan didasari dengan keimanan dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Naam. Barakallahu fikum. Takfirudz dzunub. Dan sudah kita jelaskan pada kajian-kajian sebelumnya fadailul ibadah, keutamaan-keutamaan ibadah yang padanya terdapat takfiruz dzunub, pengampunan dosa, itu hanya as-saghair, hanya dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar, nah, itu butuh taubat dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Butuh taubat baru bisa diampuni. Nah, dan syarat-syarat taubat sudah disebutkan di dalam kitab para ulama. Yang pertama dia ikhlas, kemudian meninggalkan dosa tersebut, berlepas diri dari dosa tersebut. Kemudian dia menyesali perbuatan dosa tersebut. Kemudian dia berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Adapun kalau taubatnya itu taubat sambel atau barakallahu fikum, diistilahkan sama orang taubat sambel atau taubatnya Fir'aun. Nah, tahu taubatnya Fir'aun? Menjelang mati baru taubat. Ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau taubat sambel. Hari ini dia bertaubat, tapi besok dia ulangi lagi. Hari ini dia kepedesan, tapi besok dia makan sambel lagi. Nah, barakallahu fikum. Ini seperti ini tidak dibenarkan. Dan bahkan dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadza tala'ubun billah. Ini main-main. Nah, main-main sama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini termasuk perbuatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Hal seperti ini saja kesalahan kita buat kepada seorang manusia. Nah, kemudian minta maaf. Nah, besok diulangi lagi. Minta maaf, besok diulangi lagi. Manusia saja sampai jengkel. Terhadap manusia saja, manusia biasa saja, ini merupakan suatu hal yang sangat tidak dibenarkan, apalagi terhadap Allah Azza wa Jal. Adapun syarat-syarat yang lain dari at-taubah disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, di antaranya di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, sangat banyak sekali. Andai kata dosa itu terkait dengan Bani Adam, hutang piutang misalnya, atau ada barakallahu fikum harta yang diambil dari saudara, maka dia harus berlepas diri dari harta tersebut. Dia harus kembalikan harta tersebut. Nah, kalau seandainya dia ingin bertaubat, kemudian orangnya sudah tidak ada, susah ditemukan. Dia pernah mengambil misalnya sejumlah uang dari saudaranya, atau pernah menipu saudaranya dengan sejumlah nilai, barakallahu fikum, dan dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka dia harus mengembalikan kezaliman tersebut. Dia harus mengembalikan. Dan kalau seandainya dia tidak mendapati orang yang dia zalimi tadi, nah, dia harus berlepas diri dari harta tersebut. Sedekahkan kepada fakir miskin harta tersebut, atau kepada yayasan-yayasan sosial, kepada masjid-masjid, barakallahu fikum. Al-muhim, dia harus berlepas diri dari harta haram tersebut. Dan andai kata kalau seandainya setelah dia keluarkan harta tersebut, kemudian dia mendapati orang yang dia zalimi, labas, serahkan uang dari sakunya. Nah, kalau dia betul-betul sungguh bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini terkait dengan dosa besar, harus dengan taubat. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, andai kata dosa shagairnya sampai habis, sudah tiada, maka diharapkan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa besarnya dari ibadah-ibadah yang dia amalkan. Kemudian di antara keutamanya, wa anhu radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, as-salawatul khams, al-jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan, mukaffiratun lima bainahunna iza stunibatil kabair. Nah, ini dalil dari apa yang kita sebutkan tadi. Termasuk dalil dari apa yang kita sebutkan tadi, bahwa keutamaan ibadah yang padanya terdapat takfiruz dzunub itu hanya shagair saja. Nah, kita baca hadisnya. Salat lima waktu, kemudian antara Jumat kepada Jumat berikutnya, kemudian antara Ramadan kepada Ramadan berikutnya, itu terdapat padanya penghapus dosa antara ibadah-ibadah tersebut. Idza tunibatil kabair, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Nah, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Kalau seandainya dia masih melakukan dosa-dosa besar, barakallahu fikum, maka takfirudz dzunub tidak akan berlaku pada dirinya. Hadza ba'du ma warada fi fadli syiyam syahri Ramadan wa fadailuhu katsira. Ini hanya sebagian dari yang diriwayatkan tentang keutamaan puasa Ramadan. Adapun keutamaan-keutamaan yang lainnya sangat banyak sekali. Nah, sangat banyak sekali dan terus diulang oleh para khutaba, para penasehat, para penceramah di dalam mimbar-mimbar Jumat atau di dalam majelis-majelis tertentu tentang keutamaan Ramadan, barakallahu fikum, dan memang sangat harus untuk diulang agar kita terus termotivasi di dalam menjalankan ibadah tersebut. Nah, kemudian yang kedua pada bab pembahasan yang keempat ini, al-hikmah min masyru'iyyati shaumihi. Hikmah dari diwajibkannya shaum, disyariatkannya shaum, ibadah shaum. Yang pertama adalah dikatakan di sini, syara Allah Subhanahu as-shauma lihikamin adidatin wa fawaida katsiratin. Nah, ini yang belajar guru Rasulullah paham maksud yang saya bacakan di sini harakatnya. Syara Allahu Subhanahu as-shauma maf'ulun bih lihikamin adidatin. Adidatin kenapa dia majrur? Karena dia na'at atau sifat. Wa fawaida katsiratin. Kenapa harakatnya fathah di sini tanpa tanwin? Wa fawaida katsiratin, karena dia mamnu' minas sharaf, wazan muntaha, sighah muntahal jumu'. Fa min dzalika, di antara keutamaannya tazkiyatun nafs. Nah, tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, mensucikan jiwa. Wa tathhiruha wa tanqiyatuha min al-akhlaqir radhi'ah wal akhlaqir radhilah. Mensucikan jiwa dan membersihkannya. Dan membersihkannya dari campuran-campuran yang jelek, al-akhlaqir radhi'ah, campuran yang jelek, radhi'ah wal akhlaqir radhilah, dan membersihkannya dari akhlak-akhlak yang tercela. Sehingga oleh karena itu Nabi menasehatkan, barang siapa yang berpuasa, namal lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur dan beramal dengan zur tersebut, yaitu dusta al-kadzib. Naam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari ibadah puasa yang dia lakukan, tidak butuh dengan dia meninggalkan makanan dan minuman lantaran puasa untuk Allah Azza wa Jalla. Allah tidak butuh dari ibadah puasanya. Nah, barakallahu fikum. Karena hikmah dari ibadah puasa itu sendiri adalah untuk mensucikan manusia dari al-akhlak, akhlak-akhlak yang jelek tadi, akhlak yang rendah tadi, campuran-campuran yang tidak baik. Sehingga oleh karena itu Allah ketika mewajibkan shaum Ramadan di akhir ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, agar kalian betul-betul menjadi seorang muslim yang baik, yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Li'anna shaum yadiku majaris syaitan fi badanil insan. Karena syaitan itu, karena puasa, dengan puasa akan mempersempit peredaran syaitan nam pada tubuh manusia. Karena syaitan itu berjalan di dalam tubuh manusia majrad dam, pada peredaran darah. Dengan berpuasa nam peredaran darahnya akan menyempit. Sehingga oleh karena itu aktivitas syaitannya menjadi terbatas. Mereka tidak terleluasa untuk menggoda umat manusia. Barakallahu fikum. Dan amrun musyahad, sebuah hal yang kita saksikan dan kita lihat. Nah, ketika seseorang berpuasa, tenaganya berkurang. Nah, barakallahu fikum, dia menjadi lemah. Karena kekurangan energi, karena dia tidak makan dan tidak minum, sehingga oleh karena itu barakallahu fikum untuk melakukan kemaksiatan pun juga berkurang. Nah, juga berkurang. Karena kemaksiatan itu butuh biaya dan butuh tenaga. Butuh biaya dan butuh tenaga, dan dengan berpuasa barakallahu fikum kepada Allah Subhanahu wa taala akan meminimalisir perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan ini amrun musyahad, sesuatu yang kita saksikan. Dan orang barakallahu fikum sering kita dengar, "Nam, untung saja saya masih puasa." Nam, untung saja saya masih, kalimat-kalimat yang sering kita dengar di luar barakallahu fikum, untung saja. Nam, alhamdulillah saya dalam keadaan puasa. Coba kalau enggak puasa, entah enggak tahu gimana jadinya. Kalimat-kalimat ini sering kita dengar. Nah, sehingga oleh karena itu dengan puasa ini seseorang itu termotivasi untuk melakukan hal-hal yang untuk meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan. Nah, termotivasi. Ini amrun musyahad, sesuatu yang kita lihat. Nah, ini termasuk hikmah, di antara hikmahnya. Kemudian yang kedua, fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahwatiha wa targhibun fil akhirah wa na'imiha. Di dalam puasa shaum menjadikan seseorang itu lebih zuhud terhadap dunia dan syahwatnya. Nah, terhadap dunia dan syahwatnya. Kalau zuhud ini, nah, ada zuhud, ada wara. Zuhud lebih tinggi derajatnya daripada wara. Kalau wara, tarku ma la ya'ni, tarku syubhat. Al-wara itu meninggalkan perkara syubhat. Itu wara. Nah, meninggalkan perkara syubhat. Itu wara. Ragu ini boleh atau tidak. Ragu dan tidak ada hukumnya. Sehingga maka dalam hal ini seseorang harus bersikap wara, yaitu meninggalkan hal tersebut. Dalam sebuah usaha misalnya, dalam sebuah usaha, seorang muslim tidak boleh berkecimpung di dalam sebuah usaha dalam yang mana dia tidak tahu hukum dari usaha tersebut. Kalau dia tidak tahu, apalagi kalau sampai dia tahu dari hukum usaha tersebut bahwa hukumnya haram misalnya. Dalam keadaan dia tidak tahu saja, maka dia harus meninggalkan. Karra'i yar'a hawa, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, kata Nabi. Barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, dia akan terjatuh di dalam perkara yang haram. Sangat dekat dengan yang haram, sehingga dengan mudah terjatuh dalam perkara yang haram. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Al-Khalifah Ar-Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la yabi' fi suqina illa faqih. Nah, jangan sampai ada yang melakukan transaksi jual beli di pasar kami kecuali orang yang faqih, yang mengerti tentang hukum jual beli, yang mengerti ini boleh, ini tidak, ini syubhat, ini tidak syubhat. Barakallahu fikum. Dan juga di dalam shaum 6. Adapun zuhud, itu wara' tadi yang meninggalkan syubhat. Adapun zuhud, yaitu tarku ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak penting bagi dia. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Nah, dia menjauhi perkara-perkara mubah, apalagi perkara-perkara syubhat, apalagi perkara-perkara haram. Nah, ini zuhud. Jadi tingkatannya itu lebih tinggi daripada wara. Nah, wasyahwatiha, dan barakallahu fikum, di dalam puasa menjadikan seseorang itu lebih zuhud pada syahwatnya, maksudnya lebih irit pada syahwatnya. Sehingga oleh karena itu Nabi mengatakan manistata'a minkumul ba'a falyatazawwad fa innahu ahsanu lil farj. Naam. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisiyam fa innahu lahu wija. Aukamakola sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mampu untuk menikah, maka hendaknya dia menikah, karena itu lebih menjaga kehormatan. Karena dengan menikah itu lebih menjaga kehormatannya dan menjauhkan dia dari kemaksiatan. Barakallahu fikum. 6. Wa man lam yastati', dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa itu sebagai tameng, perisai bagi dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan, terkhusus kemaksiatan yang terkait dengan wanita. 6. Wa targhibun fil akhirah wa na'imiha, dan juga pada ibadah saum Ramadan, pada ibadah puasa, menjadikan seseorang termotivasi untuk perkara akhirat dan kenikmatan-kenikmatan yang ada pada akhirat tersebut. Dan kita saksikan pada bulan Ramadan itu masjid itu terasa lebih penuh, lebih terisi. Nah, barakallahu fikum, lebih terisi daripada bulan-bulan yang lain. Karena pada ibadah puasa ini terdapat motivasi bagi seseorang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, pada bulan Ramadan orang termotivasi untuk membaca Al-Quran, tidak seperti bulan-bulan sebelumnya. Barakallahu fikum. Selepas bulan Ramadan, dan kita saksikan barakallahu fikum, masjid mulai sepi, jamaah mulai berkurang. Naam, dan ini amrun musyahad, sesuatu yang kita lihat dan kita saksikan. Inilah keutamaan puasa pada bulan Ramadan, yang mana menjadikan seseorang itu termotivasi untuk melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah, dan di samping itu juga dengan ibadah saum Ramadan menjadikan seseorang barakallahu fikum lebih kuat untuk menahan syahwat, lebih kuat untuk menahan dari melakukan kemungkaran-kemungkaran. Kemudian yang ketiga, as-sawmu yab'atsu 'alal 'atfi 'alal masakin. Berpuasa menjadikan seseorang na'am memunculkan jiwa sosial terhadap orang-orang miskin. Nah, memunculkan jiwa sosial terhadap orang miskin. Barakum umur bi'alamihim, lebih bisa merasakan kesusahan dan kepayahan mereka. Nah, berpuasa kita bisa memahami keadaan orang-orang miskin, keadaan mereka. Nah, serbakan makanan. Barakallahu fikum, dalam beberapa hari kurakan. Li'anna im yadhuku alamal ju'i wal 'atash. Karena orang yang dirasakan meninggalkan beratnya lapar dan berasa haus. Sehingga oleh karena itu turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. 6. Ila ghairi dzalika minal hikamil balighah wal fawaidil adidah. 6. Dan selain dari apa yang kita sebutkan dari hikmah-hikmah yang sangat luar biasa dan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Ini dari sisi keutamaan dan hikmah yang sangat besar. Dan di dalam ibadah Allah Subhanahu wa taala, begitu pula nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat sering dalam satu ibadah memberikan keutamaan pada ibadah tersebut, tapi di sisi lain juga memberikan ancaman, terhib rasa takut. Ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan ibadah tersebut. Di antara terhib, di antara ancaman bagi orang yang meninggalkan barakallahu fikum Di antara ancaman bagi orang yang meninggalkan saum Ramadan sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili. Naam. Abu Umamah Al-Bahili, Tamim Ad-Dari, sahabat yang berjumpa dengan Dajjal. Naam. Salah seorang sahabat yang pernah berjumpa dengan Dajjal ketika dia tersesat di sebuah pulau. Dan di situ dia bertemu dengan Al-Jassasah, naam, yang tidak jelas mana depan dan mana belakangnya karena seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rambut. Dan kisahnya sangat masyhur dan ma'ruf di dalam kitab-kitab. Bahkan kisah tentang Dajjal ini disebutkan di dalam Kutubul Iman oleh Imam Muslim rahimahullah. Karena banyak enam orang yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Muslim, bahkan dikatakan sebagai cendekiawan Muslim, pemikir, seorang pemikir. Enam mengingkari hadith-hadith tentang Dajjal. Barakallahu fikum. Tentang Dajjal, dia nyatakan bahwa Dajjal itu hanya sebatas simbol, simbol, nggak ada zatnya, simbol dari kejahatan, simbol dari sebuah kemungkaran. Barakallahu fikum. Dan tidak ada wujudnya. Sehingga oleh karena itu Al-Imam Al-Albani rahimahullah menulis sebuah karya khusus dengan judul Qissatil Masihid Dajjal, yang mana kesimpulannya beliau mengatakan bahwa kisah Dajjal ini hadisnya mutawatir. Hadisnya mutawatir. Barakallahu fikum, sehingga tidak ada alasan untuk menolak berita yang sampai kepada kita tentang kisah atau keberadaan Dajjal tersebut. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bainama ana na'imun atani rajulani fa akhadha bi dab'ayya fa ataya bi jabalan wa'ran fa qala us'ud is'ad fa qultu inni la atikuhu fa qala inna sanusahiluhu laka. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika saya tidur datang kepada saya dua orang, ya ini dalam mimpi. Nah, mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu barakallahu fikum adalah mimpi yang hak. Fa akhadha bi dab'ayya, kemudian dua orang ini memegang lengan saya. Nah, diapit. Masing-masing memegang lengan saya. Kemudian mereka membawa saya ke sebuah gunung yang sangat terjal. Faqala is'ad. Naik, kata mereka. Ayo didaki gunungnya. Nabi mengatakan saya tidak sanggup. Kemudian dia mengatakan lagi, inna sanusahiluhu laka, saya akan membantu kamu dan mempermudah untukmu. Fasa'itu hatta idza kuntu fi hawa'il fi sawa'il jabal. Maka saya pun naik mendaki sampai saya berada di atas gunung. Idza bi aswatin syadidah, saya mendengar suara yang sangat keras, suara-suara yang sangat keras. Qultu, dan saya pun bertanya, ma hadhil aswat, suara apa ini? Qalu hadza wa'u ahlin nar, ini adalah teriakannya ahlun nar, teriakannya ahlun nar. Tsumma talaqa bi, kemudian barakallahu fikum mereka mengajak saya pergi, beranjak jalan. Fa idza ana bi qaumin muallaqina bi araqibihim, sampai saya berpapasan dengan sekelompok orang yang mana mereka dalam keadaan tergantung kakinya di atas, dalam keadaan tergantung kakinya di atas, betisnya antara pergelangan kaki dan betisnya itu terikat dengan tali. Musyaqqaqatin asdaqum, yang mana pipinya ini robek. Nah, pipinya robek. Tasilu asdaquhum daman, yang mana pipi mereka ini mengalirkan darah. Qultu man haula. Jadi dalam keadaan tergantung kaki di atas dan pipi mereka juga robek, yang mana pipi mereka mengalirkan darah. Dan saya pun bertanya, man haula? Qala alladina yuftiruna qabla tahullati siyamihim, Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya, sebelum waktu berpuasa itu selesai, kemudian mereka berbuka. Barakallahu fikum. Ini enam tarhib, tarhib, ancaman bagi mereka-mereka yang menyepelekan ibadah shaum Ramadan, yang meninggalkan ibadah shaum Ramadan, yang menunjukkan bahwa meninggalkan shaum Ramadan merupakan kabiratun min kabairiz dzunub, termasuk dari dosa-dosa besar. Tanda dari sebuah dosa besar, sering kita ulang, di antaranya adalah Nabi menyebutkannya bagian dari dosa besar. Nah, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan a'zamud dzambi, dosa yang paling besar di sisi Allah. Naam. Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah tujuh hal yang membinasakan. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ancaman, ancaman menceritakan hukuman, menceritakan dan menyebutkan hukuman iqab di dalam an-nar, seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa tarku shaumi Ramadan termasuk kabiratun min kabairiz dzunub. Barakallahu fikum. Seperti enam orang yang tidak istinja setelah buang hajat, atau dia buang hajat di tempat yang terbuka, atau dia buang hajat di tempat-tempat. Enam, dia tidak istinja setelah buang hajat. Barakallahu fikum. Nabi mengatakan tentang dua kuburan, ala innahuma yu'adzaban, ketahuilah bahwasanya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Salah satunya, barakallahu fikum, dia tidak berhijab ketika buang hajat, atau tidak istinja setelah buang hajat. Barakallahu fikum. Ila huna nam darsuna fi hadhil lailah. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.